berbeda pendapat mana yang lebih utama, pekerjaan yang paling utama. Ada yang mengatakan berdagang, ada yang berpendapat membuat atau menghasilkan benda-benda, misalnya membuat sepatu atau membuat benda-benda yang dibutuhkan oleh orang, ya. Dan ada lagi yang mengatakan bercocok tanam atau bertani. Ini diantara bentuk-bentuk profesi atau pekerjaan yang diangkat oleh agama keutamaannya, ditinggikan kedudukannya oleh agama, yaitu berdagang, kemudian membuat benda-benda yang dibutuhkan oleh orang, yang pada dasarnya nanti akan dilakukan dengan cara berdagang. Kemudian yang ketiga adalah bercocok tanam, menanami, menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh orang banyak. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya. Baik, kita langsung bab ini jelas mengangkat dan menjelaskan kemuliaan bercocok tanam dan bertani. Hadis yang pertama di bawah bab ini, yaitu bab keutamaan bercocok tanam dan bertani, hadis nomor 3891. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ibnu Numair qala haddathana Abi qala haddathana Abdul Malik an Ata' an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim, ma min muslimin. Dan ini kunci, kata kunci, yaitu muslim. Ma min muslimin. Dan nanti akan ada riwayat yang lain yang lebih menegaskan tentang keislaman dari persyaratan nilai sedekah yang didapatkan oleh seorang petani ketika hasil dari pertaniannya itu dimakan oleh orang lain walaupun tanpa seizinnya. Walaupun tanpa seizinnya. Ma min muslimin, tidak lah seorang muslim yaghrisu gharsan, yaitu menanam tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apa yang dimakan dari hasil tanamannya itu berupa sedekah, ya. Yang dimakan dari hasil tanamannya tersebut akan berupa sedekah. Dan ini biasanya uslub yang seperti ini adalah uslub penegasan. Ya, diawali dengan penafian, kemudian dikecualikan. Ma min muslimin yaghrisu gharsan, ya, illa. Tidaklah seorang muslim menanam, berarti betul-betul ditegaskan oleh Nabi. Berbeda dengan uslub seperti ini. Bila mana seorang muslim bercocok tanam, maka apapun yang dimakan dari tanamannya itu berupa sedekah. Ini lebih rendah penegasannya daripada uslub yang dalam hadis ini. Ya. Makanya lafaz la ilaha illallah diawali dengan penafian. Ini menegaskan bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati, ma'bud yang disembah, yang dengan penyembahan yang benar yang berhak mendapatkannya kecuali Allah. Begitu juga lafaz ini, hadis ini, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa, ya. Jadi Nabi benar-benar menegaskan bahwasanya apapun yang dimanfaatkan dari tanamannya itu akan berupa sedekah, ya. Kemudian wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan bahkan yang dicuri dari hasil tanamannya itu juga berupa sedekah baginya. dari tanaman yang ditanamnya itu dicuri oleh orang, maka dia akan menjadi sedekah baginya. Wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh hewan-hewan buas, oleh binatang-binatang buas dari tanamannya itu akan berupa sedekah baginya. Wa ma akalat at-tayru fa huwa lahu sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh burung dari tanamannya itu maka dia akan berupa sedekah baginya. Wa la yazra'uhu ahadun, dan tidak seorang pun yang mengurangi hasil dari tanamannya itu illa kana lahu sadaqah, kecuali akan menjadi sedekah bagi orang tersebut. Dan ini hadis Nabi SAW yang menjanjikan keberkahan bagi orang yang bercocok tanam, dan tidak akan mungkin bila mana seorang muslim bercocok tanam tidak akan mungkin keluar dari hal-hal yang disebutkan oleh Nabi. Tidak akan mungkin keluar. Kemungkinan hasil pertaniannya itu akan dimanfaatkan oleh siapapun juga, walaupun dia mendapatkan imbalan dari hasil yang ia tanam. Misalnya dia menanam padi dan dijualnya padinya, dan tentu dia akan mendapatkan imbalan. Tetapi di saat yang sama, bila mana niatnya memang seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia dapatkan keuntungan duniawi, di saat yang sama dia mendapatkan nilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mengambil manfaat dari apa yang ia tanam. Illa apapun yang dia makan, sedikit sejumlah apapun yang dimakan dari tanamannya itu akan menjadi sedekah. Sekian banyak orang yang akan memakannya. Walaupun memang perlu dua syarat yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah keislaman seorang muslim yang bercocok tanam. Ya, seorang muslim yang bercocok tanam. Kemudian yang kedua tentu keikhlasan, niat. Niat ketika dia bercocok tanam, dia memang memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya jadi teringat sebuah hadis yang juga dalam Sahih Muslim, tetapi bukan dalam riwayat yang sekarang ini, menjelaskan bagaimana perhatian atau besarnya perhatian Allah kepada seorang petani yang dalam bercocok tanamnya tidak keluar dari konteks yang disebutkan oleh Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala khususkan air dari langit untuk menyirami kebunnya. Mengkhususkan air dari langit untuk menyirami kebunnya. Sementara yang lain tidak diturunkan oleh Allah hujan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan kepada awan dan malaikat yang mengurusi awan dengan mengatakan isqi hadiqata fulan, siramilah kebun si fulan. Disebut namanya oleh Allah, nama petani ini. Dia petani, bukan ustaz. Ya, bukan ustaz, bukan mubalik, bukan buya, tetapi dia seorang petani, tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan dari penjelasan orang tadi setelah ditelusuri oleh perawi hadis ini yang diceritakan oleh Nabi SAW, orang tadi setelah mendengar, ada seseorang yang mendengar kata-kata tersebut di awan, maka dia melihat memang ada awan yang memisahkan diri. Diiringinya awan tersebut, ternyata awan itu turun dan menyirami sebuah parit yang kosong, kemudian memenuhi parit tersebut, dan parit itu mengalir, semua air tersebut masuk ke kebun orang tadi. Dan setelah habis semuanya, maka parit itu pun tidak banjir dan tidak memang diturunkan Allah cukup untuk menyirami dan menyuburkan kebun orang yang disebutkan namanya dari langit tersebut. Dan ternyata ketika ditelusuri, orang itu bercocok tanam memang tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia setiap kali panen, maka dia akan membagi tiga hasil panennya. Yang pertama untuk dia makan, memang ini tujuannya. Yang kedua untuk melanjutkan pertaniannya, menyediakan hasil panennya untuk benih agar dia bisa menanam kembali pada periode berikutnya. Kemudian yang bagian yang ketiga dia siapkan untuk membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dalam konteks yang sekarang ini tentu lebih umum daripada hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya bila mana seorang muslim bercocok tanam, maka dari semua yang dihasilkan dari tanaman itu bila mana dimakan oleh orang banyak, maka dia akan bernilai sedekah, walaupun dia akan mendapatkan imbalan dalam bentuk jual beli, ya, tetapi dia akan mendapatkan pahala. Bahkan jangankan manusia, binatang buas pun yang memanfaatkan atau mengambil dari hasil tanamannya tersebut, atau bahkan burung sekalipun yang memanfaatkan tanamannya tersebut, maka dia akan bernilai sedekah. Apalagi, dan ini juga menghibur orang-orang yang mungkin ketika hasil tanamannya itu dia dihabiskan seluruhnya oleh hama, ya, dan dia berbentuk cobaan, ujian dari Allah, tetapi dia juga bernilai sedekah. Karena dalam konteks hadis tadi, Nabi SAW, dan bahkan ada yang mencurinya, wa ma suriqa, ya, ini manusia, bila mana dicuri oleh manusia, ya, tentu tidak akan mungkin istilah pencurian ini diberikan kepada hewan. Burung mencuri, ya, tentu mungkin dalam bentuk ketika burung itu hinggap di batang padinya, kemudian memakan beberapa butir, ya, atau ribuan ekor burung dalam bentuk hama, memakan hasil-hasil tanamannya, dia berbentuk sedekah, berbentuk ujian dan cobaan, dan dia juga bernilai sedekah. Dan ini hadis yang sangat luar biasa, di mana Nabi SAW tidak menyisakan dari hasil bercocok tanam yang dimanfaatkan oleh manusia, kecuali setiap pemanfaatan itu akan bernilai sedekah. Yang pertama, secara umum tidaklah dimakan oleh seorang pun kecuali dia akan bernilai sedekah, tidak dicuri, ya, yang dicuri tersebut akan bernilai sedekah, dan tidak dimakan oleh hewan buas sabuk kecuali akan bernilai sedekah, dan bahkan tidak dimakan oleh seekor burung pun kecuali akan bernilai sedekah, dan tidak kurang sedikit pun, atau tidaklah seseorang menguranginya. Dan terkadang memang ada orang yang bila mana dalam bentuk buah-buahan jatuh buah-buahan tersebut, kemudian lewat orang, kemudian diambilnya, ya, diambilnya, niatnya memang bukan untuk mencuri, tetapi tetap berkurang hasilnya, kekurangan ini akan bernilai sedekah. Dan ini hadis sangat luar biasa, di mana Nabi SAW menggambarkan kepada kita keberkahan dan keutamaan bercocok tanam. Hadis yang kedua, 3892, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Ma'badin al-Ansariyah fi nakhlin laha. Ini awal dari hadis yang kedua ini, bahwasanya kata Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam kebun kurma seorang wanita sahabat, yaitu Ummu Ma'bad Al-Ansariyah dari kaum Ansar. Ummu Ma'bad Al-Ansariyah punya kebun kurma, kemudian suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam kebun kurmanya tersebut. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepada wanita ini, menjelaskan keutamaan bercocok tanam, man gharasa hadzan nakhla amuslimun am kafir. Ini penegasan sifat keislaman yang tadi kita sebutkan. Ketika Nabi masuk, kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad Al-Ansariyah, siapa yang menanami kurma dalam kebun ini, ya, man gharasa hadzan nakhla amuslimun am kafir, apakah seorang muslim atau kafir. Faqalat, maka Ummu Ma'bad menjawab, bal muslimun, justru seorang muslim, kata Ummu Ma'bad Al-Ansariyah. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda senada dengan hadis sebelumnya, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bertani, ya, fayakulu minhu insan, lalu hasil tanaman dan pertaniannya itu dimakan oleh seorang manusia, wala dabbah, atau dimakan oleh hewan melata, wala syai'un, atau apapun juga, ya, apapun juga. Ini lebih ringkas dari yang pertama tadi, atau apapun juga, illa kanat lahu sadaqah, maka tidaklah itu terjadi kecuali dia akan bernilai sedekah bagi yang menanaminya atau pemiliknya. Ini hadis yang kedua yang masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bercocok tanam. Tidak sedikit pun yang kurang dari hasil tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau dimakan oleh hewan yang melata atau hewan yang terbang di angkasa, yaitu burung, atau apapun juga yang memanfaatkan hasil tanaman tersebut, maka akan bernilai sedekah bagi yang menanami atau pemiliknya. Ini hadis yang kedua. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, 3893. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa bin Abi Khalaf qala haddatsana Rauh qala haddatsana bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Ya, kata Jabir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, لا يغرس رجل مسلم. Ya, tidaklah seorang laki-laki. Di sini ada tambahan sifat yaitu laki-laki. Dan pernyataan laki-laki di sini bukan mengkhususkan laki-laki. Sebab di hadis yang kedua tadi justru seorang muslim, muslimah, wanita, Ummu Ma'bad. Jadi sebutan laki-laki di sini bukan hanya sekedar menyempitkan pemahamannya hanya laki-laki saja, tidak. Makanya kata para ulama, kata-kata rajul di sini tidak ada pemahamannya. Tidak diambil satu hukum tertentu. Dia mencakup siapapun juga. Yang bercocok tanam itu yang penting muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. La yaghrisu rajulun muslim gharsan wala zar'an fayakulu minhu sabu'. Tidaklah seorang muslim yang menanami atau bertani, fayakulu minhu sabu', lalu dari hasil tanamannya itu dimakan oleh hewan buas atau ta'irun atau burung, au syai'un atau apapun juga, illa kana lahu fihi ajrun, kecuali dari yang dimakan oleh hewan buas, burung atau apapun juga akan bernilai pahala baginya, bagi orang yang menanami tersebut atau pemiliknya. Wa qala bunu Abi Khalafin, ini salah seorang perawi yang tadi meriwayatkan hadis ini, ta'irun syai'un. Ya, dia sedikit ada perbedaan dengan riwayat yang tadi dan maknanya sama. Atau apapun juga yang memanfaatkan atau mengambil manfaat dari hasil tanamannya, maka akan bernilai sedekah baginya. Ini luar biasa, karena memang terkadang untuk mengkhususkan barang atau harta yang kita miliki disedekahkan, ini sangat jarang dan sangat sulit kita lakukan. Ya, ini tanpa sengaja kita bercocok tanam untuk kebutuhan biasa, ya. Kita bertanam untuk misalnya untuk kita makan, ya, atau untuk kita jual, tetapi pasti akan ada makhluk-makhluk yang lain mengambil manfaat, ya, dari hasil tanaman kita. Kalau misalnya tanaman itu berbentuk buah-buahan, rambutan, ini bukan hanya sekedar burung saja yang makan, tapi jenis makhluk-makhluk yang terbang, yang berada di atas pohon, itu mengambil manfaat. Walaupun mungkin kalau kita lihat persentase dari hasil yang dihasilkan oleh tanaman tersebut dengan yang dimakan oleh seekor tupai, ya, tupai itu bahasa lainnya apa? Ada yang lain? Bajing, sama? Beda ya. Tetapi makanan juga seperti itu. Bahkan kalau kami waktu kecil dahulu, seringkali durian itu berlubang oleh tupai. Ya, bagaimana berlubang di tempat di mana buah durian itu di ruang itu, maka berlubang, tinggal isinya enggak ada, kosong. Ini hasil tupai. Dan begitu juga kalong. Jadi kalau dipersentasekan dari hasilnya, memang tidak seberapa yang dimakan oleh mereka. Mereka pun memilih buah-buahan yang memang bisa mereka ambil. Dan ini kalau kita masuk ke hadis-hadis seperti, maka kita tidak akan mungkin merasa kekurangan. karena yang mereka manfaatkan itu berupa akan bernilai sedekah. Nah, kan mungkin kita datang ngambil durian kemudian kita panggil tupai, ini sedekah untuk muda, kan mungkin. Jangankan untuk hewan-hewan, untuk manusia pun kita berat untuk memberikannya. Apalagi kalau sekarang harga durian itu mahal, satu buah yang kita berikan kepada orang terasa berat. Sementara sekarang tanpa ada usaha demikian, tiba saja seekor tupai memakan satu butir dari buah durian itu akan bernilai sedekah bagi kita. Ini luar biasa. Hadis ini menjanjikan keutamaan yang besar kepada orang-orang yang bercocok tanam, dan karena memang hasil dari tanamannya itu tidak akan terlepas dari hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang tadi telah kita baca. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 3894. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala, kalau sawit apa itu? Kalau bercocok tanamnya sawit, apakah makhluk Allah yang lain ada yang memanfaatkannya? Nah, tikus makan sawit. Ya, berarti halalkan sajalah. Manusia mencuri, dan Nabi SAW tadi sudah menjelaskan. Nabi SAW, wa ma suriqa lahu illa kanat lahu sadaqah, dicuri dari hasil tanamannya. Tetapi tetap saja apapun yang kita tanam, sayur-sayurannya, ya, sayur-sayuran terkadang hewan-hewan kecil bisa memanfaatkan dari kesegaran atau kelembutan daun dari sayuran yang kita makan, yang kita tanami. Ini juga akan bernilai sedekah. Jadi apapun, makanya Nabi SAW menjelaskan dengan kata gharas dan zara. Yang kita tanam di muka bumi ini, yang ditanam oleh manusia, oleh seorang petani, maka tidak akan terlepas dari manfaat dan keberkahan, karena memang ada saja makhluk Allah yang mengambil manfaat dari apa yang kita tanam. Baik, kita baca hadis yang tadi, 3894. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ahmad ibnu Sa'id ibni Ibrahim qala haddatsana Rauh ibnu Ubadah qala haddatsana Zakaria ibnu Ishaq qala akhbarani Amr ibnu Dinar annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma yaqul dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi ma'bad ha'itan ala ummi ma'badin ha'itan فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. kata Jabir, mungkin hadis ini hampir ada pernah pada hadis sebelumnya sudah ada. Pernah masuk ke dalam kebun seorang wanita yaitu Ummu Ma'bad Al-Ansariyah. Ya, ha'itan, ha'itan. Ya, ada kata-kata ha'itan di sana, maksudnya kebun, bustanun. Ya. Masuk ke dalam kebun Ummu Ma'bad, kemudian setelah masuk dia bertanya, "Ya Ummu Ma'badin, siapa yang menanam kurma ini?" Ya. Maka apakah seorang muslim atau kafir? Lalu Ummu Ma'bad menjawab, "Muslim." Lalu Nabi SAW menjelaskan keutamaan menanam tanaman, fala yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia atau hewan melata atau burung yang terbang di angkasa, kecuali akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ini luar biasa, akan bernilai sedekah dan tidak akan habis. Ya, ketika dimakan oleh hewan tersebut dan tidak akan rusak, karena kita juga tidak membangga-banggakan. Ini tanaman dimakan oleh burung. Jadi nilai sedekahnya itu akan abadi. Ya, kita juga tidak ini makan oleh tikus. Justru terkadang kita bahkan berupaya untuk membasminya. Ya, sudahlah dia kita dapatkan sedekah darinya dan di saat yang lain kita juga membasminya. Membasminya bukan berarti kita berdosa, karena memang ini sudah sunnatullah. Maka tikus yang memakan kita bernilai sedekah. Kemudian setelah dimakan tikus itu memakan, kita juga membunuhnya. Ya, kita membunuhnya dan kita membunuhnya tidak berdosa. Kita membunuhnya tidak berdosa, dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bercocok tanam. Begitu juga hama-hama, begitu juga pencuri misalnya. Ya, ketika dia tertangkap, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan kita yang menghukuminya, kita sudah dapat pahala, sementara kita sudah dalam perasaan duniawi kita merasa puas karena pencuri dari tanaman yang kita tanam itu sudah tertangkap dan sudah ditindak secara hukum yang berlaku. Ini yang mungkin bisa kita gambarkan betapa besarnya keutamaan yang didapatkan oleh seorang petani. Baik, berikutnya 3895. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath qala ha wa haddatsana Abu Kuraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah ha wa haddatsana Amr an-Naqid qala haddatsana Ammar bin Muhammad ha wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibn Fudail kullu ha'ula'i anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, ini hadis yang ke 3895 ini hanya sanadnya saja yang dibawakan oleh Imam Muslim sampai kepada Jabir bin Abdillah dengan jalur-jalur yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa jalur di sini Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah dua kali, dari Abu Quraib, dari Amr an-Naqid, dan nanti akan bertemu jalur-jalur yang banyak tadi akan mengerucut sampai kepada A'mash. Jadi dari A'mash nanti akan bercabang-cabang dan semua cabangnya didapatkan oleh Imam Muslim. Ya, didapatkan hadis tersebut oleh Imam Muslim. Sementara A'mash ini seorang ulama besar dari tokoh tabi'in dan dia bernama Sulaiman bin Mihran. Sulaiman ibn Mihran. An Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang tadi mendapatkan hadis-hadis yang telah berlalu. Kemudian setelahnya itu ada tambahan-tambahan atau perbedaan-perbedaan lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim. Bunyi hadis secara keseluruhan adalah hadis-hadis yang tadi, yaitu tentang Nabi menjelaskan keutamaan bercocok tanam bagi seorang Muslim. Kata beliau, Zada Amrun fi riwayatihi an Ammar. Amr menambahkan dalam riwayatnya dari Ammar. Kemudian ha wa Abu Quraib wa fi riwayatihi an Abi Muawiyah faqala an ummi mubashirin. Nah, di sini perubahannya. Di sana yang pertama Ummu Ma'bad. Ya, di sini Ummu Mubashir. Ya, sedikit perbedaan dalam lafaz dan para ulama yang mensyarahkan hadis-hadis yang sebunyinya hampir bersamaan ini mengatakan sebenarnya orangnya sama. Ya, Ummu Ma'bad itu orangnya sama, terkadang dia digelari dengan Ummu Ma'bad, terkadang dengan Ummu Mubashir. Makanya satu orang bisa saja memiliki lebih dari satu kunyah. Ya, satu orang bisa saja memiliki lebih dari satu kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului oleh kata-kata abu, ummu atau ibnu. Ya, atau bintu. Ya. Panggilan yang didahului oleh abu, misalnya Abu Fulan, Abu Abdurrahman, Abu Saleh, ya, Abu Anas, Abu Abdullah, ya, Abu Ubaidillah. Jadi didahului oleh kata-kata abu, bapak si Fulan. Ya, ini nama dalam istilahnya dalam bahasa Arab adalah kunyah. Dan kunyah ini termasuk yang dianjurkan oleh Nabi dan bahkan Nabi SAW melakukannya bahkan kepada anak kecil sekalipun diberinya kunyah. Adiknya Anas bin Malik, ya, adiknya Anas bin Malik, ketika dia memiliki burung piaraan, anak burung, ini menunjukkan bahwasanya boleh memelihara burung. Ya, ketika burung piaraan anak kecil ini terbang atau mati, Nabi SAW dan dia menangis, lalu Nabi SAW datang menghiburnya dengan memanggilnya dengan panggilan sayang. Biasanya kunyah ini panggilan yang lebih dekat. Maka beliau mengatakan ya Aba Umair. Jadi berinya panggilan ya Aba Umair. Padahal dia masih kecil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya berkunyah ini termasuk yang dianjurkan oleh agama. Terkadang kunyah ini munculnya seketika saja untuk menatakan menghibur atau berseloroh atau bersendagurau, tetapi dengan tujuan yang baik untuk lebih dekat. Makanya Nabi SAW pernah menggelari menantunya Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turam. Ya, ketika debu itu menempel di badannya, kemudian agar sementara Ali ketika itu dalam keadaan ada masalah dalam keluarganya. Ya, ada masalah dan dia mungkin dalam keadaan tidak perasaannya tidak baik, maka Nabi SAW datang untuk menghiburnya dengan kata-kata panggilan tadi, Abu Turab. Dan bahkan Ali merasa nyaman dengan panggilan itu sampai lama, dan sampai akhir-akhir ayatnya dia ketika ada dipanggil dengan Abu Turab, padahal dia Abu Husain atau Abu Hasan, dia ada Abu Habat Abu Hasan, tetapi ketika dipanggil Abu Turab dan dia masih merasa nostalgia Nabi pertama kali menyampaikan itu, dia merasa bahagia. Ini terkadang kunya itu luar biasa. Makanya orang Arab walaupun dia sudah mengenali nama, tetapi dia tetap akan menanyakan apa kunyamu, agar dia nanti memanggil lebih dekat, merasa lebih dekat dengan memanggil secara kunya. Jadi itu istilah kunya, yaitu panggilan ya, yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu atau bintu, ya, atau bintu. Maka di sini Ummu Ma'bad, ya, di riwayat yang telah berlalu dua kali. Sementara sekarang ada perbedaan sedikit, yaitu Ummu Mubashir, ya, Ummu Mubashir. Orangnya kata Imam Nawawi sama, tetapi dia memiliki lebih dari satu gelar. Kemudian wa fi riwayat Ibn Fudail an imra'ati Zaid ibn Haritha, dalam lain dari istri Zaid ibn Haritha, istri Zaid ibn Haritha. Jadi wanita yang dipanggil dengan Ummu Ma'bad atau Ummu Mubashir itu istri dari Zaid ibn Haritha. Wa fi riwayat Ishaq an Abi Muawiyah qala rubbama qala an Ummi Mubashirin anin Nabi SAW rubbama lam yakul wa kulluhum qalu anin Nabi SAW binahwi hadithi Ata wa Abi Zubair wa Amrin wa Amri bin Dinar. Kesimpulannya, riwayat yang tadi berbeda-beda, tetapi intinya adalah apa yang telah kita ketahui dari hadis Ummu Ma'bad ketika Nabi masuk ke kebunnya dan dia bertanya, wahai Ummu Ma'bad, ini tanaman siapa yang menanami, muslim atau kafir? Maka dijawab oleh Ummu Ma'bad atau Ummu Mubashir, yaitu muslim. Lalu dia mengatakan, menyampaikan keutamaan bercocok tanam yang telah berkali-kali telah kita baca tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis setelahnya. Ya. Hadis 3896 dan hadis yang terakhir di bawah bab ini 3897. Ya. 3896, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Ubaidil Al-Ghubari واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية أن قتادة أن أنس. Ini sudah berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Perawinya adalah Anas bin Malik, pembantu Nabi 10 tahun dan dia masih kecil. Ya. Qala radhiyallahu ta'ala an qala, kemudian dia dengan Jabir termasuk salah satu dari kedua-duanya sebagian dari tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jabir bin Abdullah dan Anas, kedua-duanya adalah dari tujuh orang, dua dari tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dari generasi sahabat. Ya. Qala, kata Anas, qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yagrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Ya, ini kata-kata Muslim juga dijelaskan dalam hadis Anas ini, ditegaskan kembali. Nanti akan saya ambil sebuah kesimpulan yang sangat penting untuk kita cermati. 3897, Imam Muslim mengatakan, وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عباد بن يزيد قال حدثنا قتادة qala haddathana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li ummi mubashirin imra'atin min al-ansar. Ya. Ya. Qala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. Hadis yang terakhir ini masih hadis tentang keutamaan bercocok tanam yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak siapapun atau apapun yang mengambil manfaat dari hasil tanaman tersebut kecuali akan bernilai sedekah bagi yang menanaminya atau bagi pemiliknya. Tetapi hadis ini keseluruhannya ditujukan kepada yang menanami. Ditujukan kepada yang menanami. Ini menunjukkan bahwasanya langsung menanami lahan kita itu, ya ini sangat besar keutamanya. Bila mana kita mengupah, mempekerjakan, bukan menyewakan, mempekerjakan orang lain, maka kita harus memperhatikan siapa yang menanaminya. Dan sekarang ini banyak sekali kita mempergunakan, mempekerjakan tenaga-tenaga yang bukan muslim. Dan ini yang tadi saya ingin sampaikan. Karena memang Nabi SAW menunjukkan kepada seorang muslim, baik itu pemilik langsung yang pemilik lahan yang langsung menanami dan dia muslim, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Atau pemilik lahan muslim tetapi yang menanami bukan muslim, maka tidak akan mungkin masuk ke dalam konteks hadis ini. Karena semua lafaz hadis itu menuju kepada yang menanaminya. Kalau seandainya pemiliknya muslim, kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, maka dia harus cari siapa yang muslim untuk menanaminya. Karena memang ditegaskan sekali oleh Nabi SAW. Makanya Ummu Ma'ban, perempuan yang tadi kebunnya didatangi oleh Nabi SAW, tentu wanita ini tidak akan mungkin menanaminya. Tetapi dia pemiliknya. Makanya Nabi SAW tidak menanyakan dia. Menanyakan siapa yang menanaminya. Maka ternyata yang menanaminya adalah seorang muslim. Ya, yang dipekerjakan oleh wanita ini adalah muslim. Maka kita yang memiliki lahan, kalau ingin mendapatkan hadis keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sangat banyak tadi, dan kita tidak mampu untuk langsung menanami tanaman tersebut, sementara kita ingin juga mendapatkan keutamaan dalam hadis-hadis tersebut, maka kita harus mencari seorang muslim, apalagi muslim yang taat beribadah. Ya, yang taat beribadah, muslim yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar ya keutamaannya. Dan ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sebuah faedah yang tadi saya sempat memahaminya dari semua riwayat yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Dan tentu kembali kepada kita bagaimana kita bisa meraih pahala dari lahan-lahan yang kita punyai. Mengampatkan pahala artinya menggarap pahala dari lahan yang kita punyai, baik dengan cara-cara yang telah kita pelajari. Kita mungkin tidak bisa mengelolanya dan kita cari seorang muslim yang baik agamanya untuk mengelolanya. Ini lahan sedikit dan silakan dikelola, tinggal kamu di sini tanami, ambil semua hasilnya dan kamu tidak perlu berikan kepada saya apa-apa. Ini luar biasa. Dia sudah mendapatkan pahala karena kita sudah berikan dia kesempatan untuk bercocok tanam. Siapapun, apapun yang mengambil manfaat dari tanamannya itu, dia akan dapat pahala. Kita yang memilik lahan juga akan mendapatkan pahala. Ya, maka ini yang perlu kita perhatikan. Di samping kita mendapatkan betapa banyaknya keutamaan, besarnya keutamaan dan kemuliaan seorang muslim yang bercocok tanam, yang menanami, yang memiliki lahan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman, walaupun mungkin tujuannya adalah untuk dia memanfaatkan secara duniawi atau dijualnya misalnya, tetapi apapun yang memakannya, siapapun yang memakannya, walaupun dengan cara yang tidak benar, tetap dia tidak akan kehilangan nilai pahala dan sedekah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, bab ini apa hubungannya dengan musaqat? Ya, tentu memang secara tidak langsung seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ada hubungannya dengan bab musaqat. Karena musaqat itu adalah mengupah atau menyewakan lahan agar dikelola oleh orang. Kemudian nanti hasil dari tanaman tersebut dibagi dua. Ini peduaan. Ya. Ini yang dimaksud dengan musaqat. Lalu bab ini kan keutamaan bercocok tanam. Ini tidaklah bertentangan dengan kitab, karena memang salah satu dari dari keutamaan dari apa? Dari anjuran agama adalah jangan membiarkan adanya lahan kosong yang kita miliki. Ambil pahala darinya. Walau mungkin kita tidak bisa langsung menanaminya, kita bisa gunakan cara musaqat. Kita gunakan cara musaqat, kita dapat keuntungan duniawi dengan membagi dua hasil lahan yang dikelola oleh orang lain, digarap oleh orang lain. Kemudian kita sebagai pemilik saham separoh dari lahan tersebut, walaupun kita tidak menanaminya, kita juga tidak akan lepas dari pahala dalam bab yang kedua ini. Ya, ini mungkin sedikit hubungan yang kita tarik-tarik agar bisa ada hubungannya dengan kitab yang sedang kita bahas, yaitu musaqat. Itulah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan dari bab ini dan keterkaitannya dengan kitab musaqat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.